Macam mana nak dapat ikhlas dalam berbuat suatu perkara? Macam tadi juga lah. Ingat, Allah tahu bacaan dalam hati kita. Lagu mana pun kita nak khonak, siap belaka dah dalam pengetahuan Allah. Jadi kalau kerana Allah, dapat balasan baik. Kalau tidak kerana Allah, lengah sajalah kita.